أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Ainain bitawdih ma'ani aqidat raziyain. Qurratul Ainain, penjelasan terhadap kitab aqidah raziyain. Aqidah raziyain adalah aqidah ahlu sunnah wal jamaah yang diringkaskan oleh dua imam razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Dan terakhir kita bahas adalah ucapan-ucapan kelompok-kelompok sesat, aliran-aliran sesat yang menuduh Ahlus Sunnah dengan tuduhan-tuduhan. Orang yang berpegang dengan sunnah, yang berjalan di atas jalan sunnah dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in dan kemudian dilanjutkan oleh para imam-imam kaum muslimin, dijuluki oleh ahlul dalal, oleh kelompok-kelompok sesat dengan julukan-julukan yang jelek. Ada yang menuduhnya hasyawiyah, hanya tahu permukaan saja. Ada yang menjulukinya dengan julukan musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada yang menjulukinya bahwasanya ahli sunnah ini adalah mujabbirah, yang menganggap bahwa manusia dipaksa. Ada juga yang menuduh ahli sunnah sebagai nasibah, pembenci Ali bin Abi Thalib, pembenci Ahlul Bait, yaitu julukannya Syiah Rafidah. Dan itu yang terakhir kita bahas, tuduhan Syiah Rafidah terhadap Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa mereka dianggap nasibah, musuhnya Ali bin Abi Thalib, pembenci keluarga Rasul, pembenci ahli bait. Mengapa mereka menuduh demikian? Karena dianggap kalau cinta dengan ahli bait, kalau cinta dengan Ali bin Abi Thalib, maka harus memusuhi Abu Bakar wa Umar karena merebut haknya Ali. Harus memusuhi para sahabat karena mereka berbaiat pada Abu Bakar padahal harusnya Ali, dan seterusnya. Tidak dianggap cinta Ali kecuali harus memusuhi sahabat. Kalau tidak memusuhi sahabat, dianggap tidak mencintai Ali. Ikhwan ibn na'azukumullah, maka kita baca pada malam ini ucapan beliau, Imam Ar-Razi, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Wala yalhaqu ahlu sunnati illa ismun wahid. Padahal ahlu sunnah tidak punya julukan lain kecuali julukan ahlu sunnah. Satu julukan saja. Kalaupun dikatakan ahlul hadis, maka hadis itu sama maknanya dengan sunnah. Ahlu sunnah, ahlul hadis, sehingga tidak berbeda. Kalau dikatakan sebagai pengikut salaf, karena yang berpegang dengan sunnah pertama kali adalah para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in. Sehingga pengikut salaf maknanya pengikut sunnah yang dipegang oleh mereka. Wa yastahilu an tajma'ahum hadhihi al-asma. Dan mustahil julukan-julukan tadi digabungkan di dalam satu golongan, yaitu ahlu sunnah. Tidak mungkin, mustahil. Mengapa? Karena saling bertentangan. Seperti misalnya khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menuduh ahlu sunnah, kalian murji'ah, menganggap iman tidak berubah sama sekali dengan dosa apapun, katanya. Dibilang murji'ah. Kata murji'ahnya, karena kita membantah murji'ah, yang menyatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang, kita menyatakan kalian salah, menyimpang. Yang benar, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Maka murji'ah menuduh kita khawarij. Kasihan ahlu sunnah, madlum, terdolimi. Dari murji'ah dituduh khawarij, dari khawarij dituduh murji'ah. Apakah bisa berkumpul murji'ah dengan khawarij dalam satu golongan? Ya gak mungkin, karena bertentangan. Yang ini mengkafir-kafirkan, yang ini mengatakan iman tidak berubah sama sekali. Kemudian dua-duanya dituduhkan kepada kita. Mustahil. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Sama dengan yang terakhir kita bahas, Syiah dengan Nasibah. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah dituduh oleh Syiah sebagai Nasibah, pembenci ahlil bait. Oleh pembenci ahlil bait, karena kita selalu membela ahlil bait. Tidak. Ahlil bait tidak demikian. Ahlil bait mulia, memiliki keistimewaan, keutamaan. Maka kita dituduh oleh Nasibah sebagai Rafidah. Kasihan ahlu sunnah. Oleh Rafidah dijuluki sebagai Nasibah. Oleh Nasibah dijuluki Rafidah. Pertanyaannya, apakah bisa berkumpul dua sifat ini bersama-sama? Pencinta dan pembenci ahlil bait? Kata Syiah, pembenci ahlil bait. Kata Nasibah, dasar kalian berlebihan dalam ahlil bait. Tidak mungkin berkumpul dua sifat yang bertentangan dalam satu golongan. Ini mana yastahilu an tajma'uhum hadhil asma. La mufradatuha wa la majmu'iha. Tidak masing-masingnya, tidak pula seluruhnya. Kalau masing-masingnya tidak, apalagi bersama-sama, tidak mungkin lagi, lebih tidak mungkin lagi. Tantabiq alaihim abada, tidak akan bisa diterapkan, dituduhkan pada ahlu sunnah selama-lamanya. Karena ahlu sunnah laisu binasibah. Ahlu sunnah bukan nasibah, bukan pembenci ahlul bait. Walaisu musyabbihah, ahlu sunnah tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Laisu bimujabbirah, ahlu sunnah tidak menganggap bahwa manusia dipaksa. Ahlu sunnah menganggap bahwasanya manusia diberi ikhtiar, pilihan. Walaisu nuksaniyah, juga tidak menganggap ahli sunnah atau dianggap sebagai nuksaniyah. Wala syai min hadha, tidak ada tuduhan-tuduhan tadi terhadap ahli sunnah. La tajtami' fihim wa la tujad afraduha fihim. Tidak ada pada ahli sunnah, tidak ada sebagiannya tidak ada seluruhnya, tidak ada pula masing-masing tuduhan itu pada ahlus sunnah. Fabara'a ahlus sunnah wa huwa kadzalik ahlus sunnatil haqiqiyin. Maka ahlus sunnah bersih dari tuduhan itu. Tetapi Syekh Rabi' hafizahullah yang mensyarah kitab ini hidup di zaman kita, sehingga beliau tahu ada orang-orang yang mengaku ahlus sunnah tapi pemikirannya bukan pemikiran ahlus sunnah. Sehingga beliau memberikan penjelasan, yang kami maksud ahlus sunnah yang tidak terkena tuduhan-tuduhan tadi adalah ahlus sunnah al-haqiqiyin. Ahlus sunnah yang benar-benar ahlus sunnah. Hunaka man yandassuna fi ahlus sunnah. Karena ada orang-orang yang menyusup di tengah-tengah ahlus sunnah. Berpenampilan seakan-akan ahlus sunnah. Tinggal di tengah-tengah ahli sunnah. Rumahnya di dekat pondok-pondok ahli sunnah. Yang dasun ahli sunnah. Ternyata dia khawarij. Teroris. Ditangkap dekat pondok Salafiyah misalnya. Maka tidak kita maksud yang itu. Mengapa? Itu bukan hakikiin. Hanya ngaku-ngaku sebagai ahli sunnah. Wa yuwaluna ahlal bid'ah. Golongan ini yang mengaku ahli sunnah padahal bukan, mereka justru dekat dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dengan makna kelompok-kelompok sesat yang sudah disebut dalam kitab ini. Jangan kemana-mana. Karena masih berkait dengan pembahasan tadi. Syiah, Jahmiyah, Murji'ah, apa lagi? Dan sejenisnya. Ahli sunnah yang dalam tanda petik, mundassuna, yang menyusup di tengah-tengah ahli sunnah yang hakikiin, bisa terlihat sikapnya dekat dengan kelompok-kelompok sesat. Yuharibuna ahli sunnah. Sebaliknya, kata-katanya selalu menyerang ahli sunnah. Ahli sunnah itu kaku. Ahli sunnah itu kasar. Ahli sunnah itu begini dan begitu. Padahal mengaku ahli sunnah. Fahaulai min akhtarin nas. Orang-orang ini adalah yang paling berbahaya dari manusia. Alas salafiyah, terhadap dakwah salafiyah dan terhadap para salafiyin. Ifhamu hadha, pahamilah ini. Mengapa dikatakan akhtar yang paling berbahaya? Karena musuh yang jelas dan musuh yang tidak jelas lebih berbahaya musuh yang tidak jelas. Kalau musuh yang jelas, kita tahu bagaimana sikap kita. Berhati-hati dari mereka tentunya. Menjauh dari mereka tentunya. Dan tidak mendengarkan syubhat mereka. Karena kita tahu mereka ahlul dalal. Tetapi kalau ada orang yang mengaku ahlus sunnah, berpakaian-pakaian ahlus sunnah, berpura-pura seperti ahlus sunnah, tetapi ucapannya menyimpang. Ini yang berbahaya. Dikira itu pendapat ahlus sunnah, padahal itu pendapat ahlul dalal. Al-ana fissahati unasun yuharibuna ahlus sunnah wa yusammunahum gulat. Hari ini, di zaman kita ini, fisahah, di medan dakwah, ada unasun, ada beberapa orang yang yuharibuna ahlus sunnah, yang memerangi ahlus sunnah. Wa yusammunahum, dan menuduh mereka ahlus sunnah sebagai gulat, orang-orang ekstrim katanya. Menuduh ahlus sunnah sebagai orang-orang ekstrim. Fanabazahum li ahli sunnati bil ghulu, menjuluki ahli sunnah sebagai orang-orang ghulu, orang-orang ekstrim. Yulhiquhum bihadhihi at-tawa'if ad-dallah, bahkan mereka menggabungkannya dengan kelompok-kelompok sesat tadi. Sejenis dengan Syiah, sejenis dengan Jahmiyah, ada kelompok yang namanya kelompok Salafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yunbizuna ahlas sunnah. Menuduh ahlus sunnah dengan ghulu. Sikap ekstrim. Liannahum yanziluna ahlal bid'ah manazilahum. Mengapa sebabnya dijuluki orang-orang ekstrim? Karena menempatkan kelompok-kelompok sesat pada tempatnya. Yaitu kelompok sesat. Kama anzalahumus salafus salih. Seperti para sahabat menempatkan mereka. Bagaimana Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib? Hah? Enggak dimusuhi, enggak diperangi. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Bagaimana sikapnya Qadariyah di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma? Dalam riwayat Muslim, Ibnu Umar menyatakan, sampaikan pada mereka, demi Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ini kalimat diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, dalam kitab yang sahih, yaitu kitab Sahih Muslim. Inna bura'u minhum wa hum bura'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Wallahi alladhi la ilaha illa hu. Wallah alladhi aqsam Ibnu Umar. Aku bersumpah dengan nama Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengannya. Tidak akan mereka diterima amalannya sampai mereka mau beriman kepada takdir. Karena Qadariyah tidak percaya pada takdir. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Dikatakan oleh beliau radhiyallahu taala anhu bahwasanya Qadariyah, lau anfaqu mithla Uhudin dahaban, walaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima. Hatta yu'mina bil qadari, sampai mereka mau beriman kepada takdir. Artinya enggak diterima amalannya, walaupun sedekah sebesar gunung Uhud emas enggak diterima. Hatta madza? Hatta yu'mina bil qadar. Ini sikap-sikap ini menempatkan ahlul bid'ah pada tempatnya. Tetapi ketika ahli sunnah berkata kalimat yang sama, dituduh ekstrim, dituduh melampaui batas, dituduh ghulu. Yu'amilunahum ala tariqati salafiyah, padahal menyikapi mereka seperti para salaf menyikapi mereka. Allati kanu yata'amaluna biha ma'a ahlil bid'ah, yang mereka melakukannya menyikapi seperti itu dengan ahlul bid'ah. Wa haula'i la yuriduna hadza, sedangkan mereka tadi orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli sunnah padahal mereka memiliki pemikiran yang aneh, mereka la yuriduna hadza, mereka tidak mau yang seperti ini. La yuriduna an taqulu li ikhwanil muslimin kada wala tabligh kada, mereka tidak mau kalau ikhwan muslimin dikatakan seperti ini atau jemaat tablik dikatakan seperti itu. Tidak boleh kelompok A dibilang begini, kelompok B dibilang begitu. Semuanya harus dikatakan baik. Semuanya harus dikatakan benar. Apa fungsinya khatib berbicara di mimbar kalau kata-katanya semua aliran benar, semua kelompok benar. Assalamualaikum. Isyal faedah. Apa faedah yang didapatkan oleh hadirin? Padahal hadirin selalu berdoa kepada Allah, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batil batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, jelaskanlah pada kami yang benar adalah benar dan bantu kami untuk mengikutinya, dan terangkanlah pada kami yang batil adalah batil dan bantu kami untuk menghindarinya. Tetapi ketika khatib berbicara ini hak itu batil, orang tadi, kelompok tadi marah. Jangan nyala-nyalakan orang. Tidak boleh. Oh, jadi tidak boleh nyala-nyalakan. Bolehnya bagaimana? Pokoknya tidak boleh nyalakan orang. Semua benar. Tidak ada yang salah. Assalamualaikum. Terus, bagaimana dengan masyarakat yang pengen kejelasan mana benar, mana salah? Tidak dapat apa-apa. Bagaimana aliran ini? Benar, bagus. Kalau yang itu, benar, bagus. Tidak ada salahnya. Kalau yang sana, ya walaupun begini tapi bagus. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Ini barakallahu fikum bukan dakwah. Mengapa? Enggak memberikan kejelasan. Padahal dalam Al-Quran disebut dakwah dengan bayyinat, bayyinat, bayyinat. Rasulullah SAW datang bil bayyinat. Para anbiya datang bil bayyinat. Apa maknanya bayyinat? Kejelasan. Mana hak, mana batil. Kejelasan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang lurus, mana yang bengkok. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang syirik, mana yang tauhid. Harus ada kejelasan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yaqulun. Katanya, kata mereka, yaqulun, mereka berkata, indana manhaj wasi' afyah, kami punya manhaj yang luas, luas dan luas. Mereka mulai menulis buku-buku berjudul elastisitas, kelenturan agama, luas, mulur, ya kalau bahasa cerbon bilangnya mulur ya, bisa ditarik ke sana, bisa tarik sini, bisa tarik ke sana, bisa manhaj afyah. Yasa ahli sunnah, bisa mencakup ahli sunnah, bisa pula mencakup kelompok-kelompok selain ahli sunnah. Yasa ahli sunnah wa ghairi. Wa ahli sunnah indahum, dan ahli sunnah menurut mereka adalah semua yang tergabung di jamaah tabligh, di ikhwan muslimin, dan kelompok-kelompok lain. Ikhwan ibn a'azakumullah, ikhwan muslimin terbentuk pertama kali dalam bentuk partai politik di Mesir. Sebagaimana kita kenal partai di sini dan tempat lain, itu berusaha untuk mendapatkan suara terbanyak. Sehingga jangan heran kalau mereka memiliki manhaj afyah, manhaj lentur, manhaj yang bisa mengayomi semua golongan. Ini ayo bersama kami, yang itu bersama kami, kalian bersama kami. Ternyata masih belum menang. Maka mulailah merger, gabung dengan partai lain, partai komunis, dan itu terjadi. Dan pendirinya salah satunya Kristen Ortodoks. Kok aneh, partai Islam kok ada Kristennya? Karena kami begini dan begitu. Dan itu tidak beda dengan yang kita kenal dengan partai-partai di sini. Barakallahu fiikum. Kembali kepada pembahasan. Qala firqatul ikhwanul muslimin allati dhammat firqan minal firqid dhalah. Maka partai ini menggabungkan di dalamnya firqah-firqah dari firqah-firqah yang sesat. Mau kita sebut yang tadi di dalamnya, dalam kitab ini kita bahas apa saja? Khawarij, adakah di dalamnya? Ada. Sayyid Qutb dan Sayyid Hawa yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, yang menyatakan ra'aitu fi dilalil Qur'an, aku melihat di bawah naungan Al-Qur'an manusia seluruhnya bergelimang kekafiran, tenggelam dalam kekafiran, kecuali beberapa orang yang di rumah-rumah, masjid-masjid, mengumandangkan adzan padahal di dalamnya berisi musyrikin. Ini ucapan Sayyid Qutb. Kalau saja saya tidak membaca sendiri, mungkin saya enggak percaya. Begitu membaca bukunya dia yang kecil dan yang besar, yang tadi ra'aitu fi dilalil Qur'an, kitab tafsirnya dia yang bernama Tafsir fi dilalil Qur'an. Sedangkan takfir ummah ada di dalam buku kecilnya dia, Tariq, perjalanan kepada Allah judulnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi yang mau kita ambil? Mu'tazilah yang mengutamakan akalnya. Ada Ghazali, Ahmad Ghazali, yang berkata dalam bukunya bahwasanya pemikiran-pemikiran atau hadis-hadis yang bertentangan dengan akal, hituhu ala rijlai. Itu kalimatnya. Hituhu ala rijlai. Hadis-hadis walaupun sahih, kalau bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan akal, bertentangan, injak dalam kakimu, taruh di bawah kakimu. Sehingga dia tidak percaya dengan hadis disembelihnya maut nanti yaumul qiyamah, padahal hadisnya dalam kitab-kitab sahih. Diterima oleh seluruh para ulama sejak sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dia menyatakan pokoknya mustahil, tidak mungkin maut disembelih. Karena maut bukan benda. Kalau maut bukan benda, kalau Allah berkehendak menjadikan sebagai benda, bagaimana? Karena hadisnya menyatakan didatangkan maut seperti seekor kambing. Ini qanibina azakumullah, pemikiran Muhammad Ghazali. Bahkan dia menulis buku yang paling naas berjudul Antara Ahlul Hadis dengan Ahlus Sunnah. Isinya menolak sekian banyak hadis-hadis yang sahih yang bertentangan dengan akal. ala kulli hal. Mau bicara apa lagi? Sufi. Di dalam ikhwan muslimin ada seorang yang bernama Said Hawa. Penulis kitab Tarbiyatuna Ruhiyah. Tarbiyatuna Ruhiyah. Di dalamnya persis seperti aliran Sufiyah. Tidak ada perbedaannya. Hasan al-Banna, pendirinya, mengajak pengikutnya ke kuburan. Ke kuburan keramat. Menyanyikan lagu-lagu yang istilah mereka lagu-lagu kudus ya. Lagu-lagu islami. Anasid-anasid. Kemudian tawassul kepada kuburan tersebut. Itu dengan murid-muridnya bersama-sama. Setiap hari tertentu. Karena Hasan al-Banna memiliki tarekat sufiyah. Namanya tarekat hassafiyah. Tarekat hassafiyah. Mengapa kok bisa satu kelompok isinya macam-macam? Karena prinsipnya. Kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Dan kita saling bantu-membantu apa yang kita sama. Ya, ini berbeda-beda aliran tidak mengapa. Kita saling memaklumi perbedaan. Tetapi tujuan kita sama. Yaitu mendirikan daulah Islamiyah. Mendirikan negara Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bisa dihitung, bisa diprediksi. Kalau sampai diberi kemenangan pasti akan ribut. Mengapa? Syariatnya akan diterapkan dalam negara Islam itu yang mana? Syiah di dalamnya ada. Khawarij di dalamnya ada. Mu'tazilah di dalamnya ada. Sufiyah di dalamnya ada. Pasti akan ribut sendiri. Dan itu sudah terjadi di Afghanistan. Afghanistan itu memiliki sekian kelompok mujahidin. Mujahidin A, mujahidin B, C dan sebagainya. Ada yang alirannya kuburiyun. Menyembah kubur. Ada aliran ini dan itu. Ahlus Sunnah pun ada. Pimpinannya namanya Syekh Jaminur Rahman. Berhasil menguasai daerah Kunar. Maka di daerah tersebut beliau langsung menerapkan Tauhid wa Sunnah. Terapkan syariat Islam. Kelompok-kelompok tadi, yang beda-beda tadi, bergabung untuk memusuhi satu kelompok ini. Diperangi rame-rame. Dan dibunuh Syekh Jaminur Rahman oleh wartawan Bunyanun Marsus. Majalah. Nama majalahnya Bunyanun Marsus. Majalah Mujahidin Afghanistan. Ikhwan ibn a'azakumullah buyar. Pimpinannya terbunuh. Dan semua kecewa pulang ke negerinya masing-masing. Apa yang terjadi? Mereka berhasil mendapat Kabul. Apa yang terjadi? Mereka sendiri yang bertikai. Mau diterapkan dengan syariat yang mana? Yang model apa? Namanya bukan persatuan, tetapi menunda perpecahan. Nanti aja pecahnya kalau udah menang. Ikhwanul Muslimin, a'azzakumullah. Terlalu jauh saya berbicara tentang ikhwanul Muslimin. Kembali kepada pembahasan. Bahwasanya mereka indahum rafidah. Dan itu ucapannya sangat jelas dari Hasan al-Banna. Dari Hudaybi, dari kami berusaha untuk mendekatkan Sunnah dengan Syiah dan menyatukan keduanya. Kami fi jiddin wajtihad, bersungguh-sungguh untuk bisa menyatukan keduanya, Sunni dengan Syiah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka menyanyikan yel-yelnya. Yaitu kalimat la syarqiyah, la gharbiyah, la sunni, wala syiah, islamiyah, islamiyah. Dinyanyikan. Tidak timur, tidak barat, tidak sunni, tidak syiah. Yang penting Islam, katanya. Wa fihim wa indahum sufiyah. Di tengah mereka juga ada sufiyah. Bi asnafihim indahum. Dengan berbagai macam tarekat-tarekatnya. Kullu ahlil bidah mawujudun. Semua jenis ahlil bidah ada di dalamnya. Fi tanzimil ikhwanul muslimin. Dalam organisasi ikhwanul muslimin. Hatta nasara. Sampai kaum nasrani pun ada. Dan itu pendirinya. Kristen Ortodoks. Maka ketika mereka memiliki nyanyian. Nyanyiannya ikhwanul muslimin. Memuji-muji diri mereka sendiri. Di dalam kata-katanya. Inna lil ikhwani sarhun kullu ma fihi hasan. La tasalni man banahu innahul banna hasan. Sesungguhnya ikhwan punya kebaikan, segala kebaikan di dalamnya. Jangan tanya siapa pendirinya. Pendirinya adalah Al-Banna Hasan, maksudnya Hasan Al-Banna. Maka dibantah oleh para ulama, Syekh Muqbil dan lainnya, menyatakan apakah mengangkat pendiri Kristen Ortodoks Hasan, apakah peleburan Sunnah Syiah Hasan, apakah kalian merger dengan partai komunis itu juga Hasan. Kalimatnya mengerikan. Kullu ma fihi Hasan. Kami punya satu seruan yang kullu ma fihi Hasan, yang semuanya baik. Jangan tanya siapa pendirinya. Pendirinya adalah Al-Banna Hasan. Kullu ma fihi Hasan. Pendirinya Kristen Hasan. Bergabungnya dengan partai komunis Hasan. Ikhwanu bidina azakumullah. Kembali kepada kitab. Faida qult annahum ahlu bid'in yasifunaka bil ghulu. Tetapi kalau kita bilang seperti ini, pasti mereka akan menuduh ekstrim. Melampaui batas, ghulu, merasa benar sendiri dan seterusnya. Idza qultu anhum mubtadi'ah yasifunaka bil ghulu. Kalau mereka kita katakan salah, kita katakan bid'ah, maka mereka akan nuduh kita ekstrim. At-tabliq yubayi'una ala arba'ati turuqin. Jamaatut tabliq itu mereka berbaiat untuk mengikuti empat tarekat. Tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Qadiriyah, dan beberapa tarekat lainnya. Fiha hulul. Di dalamnya ada hulul, pemikiran wahdatul wujud. Dan sudah pernah kita sampaikan bagaimana di dalam kitab Fadailil A'mal yang mengatakan di dalam Fadail la ilaha illallah tentang keutamaan membaca 70 ribu kali la ilaha illallah. Kalau cuma ini saja masih ringan. Tetapi dia bawakan kisah bahwa aku, kata penulis, pernah bertemu dengan seorang pemuda yang sudah sampai tingkat kasyaf. Tingkat kasyaf itu istilah sufi, maknanya sudah bisa tahu yang gaib. Padahal enggak ada satu orang pun di dunia yang bisa melihat yang gaib. Enggak ada. Tapi mereka meyakini ada orang yang tingkatnya kasyaf. Maka orang yang tingkatnya kasyaf ini, kami melihatnya, kami ingin bertemu dengan pemuda kasyaf. Ternyata sedang menangis. Wahai pemuda, mengapa engkau menangis? Pemuda itu menjawab, aku melihat ibuku di neraka. Melihat ibunya di neraka. Maka aku secara sembunyi-sembunyi di rumahku, aku kirimkan 70 ribu kali la ilaha illallah ke ibunya pemuda tadi. Besoknya aku ketemu dengan pemuda yang sama. Aku lihat dia ceria wajahnya. Aku tanya, mengapa kau ceria sekarang? Ibuku diselamatkan dari api neraka. Kata penulis, maka dari kisah ini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Pelajaran pertama adalah keutamaan 70 ribu kali la ilaha illallah yang dikirimkan ke ibu tadi ternyata bisa menyelamatkan dari api neraka. Kedua, kita membuktikan kebenaran bahwa pemuda tadi benar-benar kasyaf. Karena kami kirimkan secara sembunyi-sembunyi. Kok dia tahu? Berarti benar-benar kasyaf. Dalam kisah ini, berapa kesesatan di dalamnya? Pertama, meyakini tentang neraka padahal masih masanya alam barzah sekarang ini. Nanti urusan neraka setelah dibangkitkan, setelah hari kiamat, setelah hisab, baru surga dan neraka. Sekarang ini kalaupun ada adab, adanya adalah adab barzah di alam barzah, alam kubur. Satu. Kedua, apa ada yang mengetahui yang gaib selain Allah? Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang alimul ghaib, dan tidak ada yang menampakkan, tidak ada yang mendapatkan atau mengerti ilmu ghaib kecuali Allah. Dan Allah tidak beritahu pada siapapun. Yang ketiga, barakallahu fiikum, bahwasanya apa yang dilakukan tadi adalah perkara bid'ah, kiriman pahala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu baru membuka fadail la ilaha illallah. Buka fadailil hajj. Keutamaan haji. Kalian ketika wukuf di Arafah, di sana akan wukuf juga bersama kalian al-awliya, wal-nujaba, wal-aqtab. Ini julukan-julukan wali. Wali Qutb, Wali Aqtab, Wali Najib, Nujaba, Aqtab, dan Awliya. Akan berkumpul semua di sana. Kesempatan kalian untuk bertawassul dan meminta kepada mereka. Disuruh untuk syirik. Suruh doa kepada makhluk. Kepada orang mati. Wali-wali yang telah wafat. Itu juga istilah-istilah sufi. Diajarkan kesyirikan di dalamnya. Ditambah lagi manhaj mereka sebelum membawa orang lain untuk khuruj. Mereka akan berkata dengan kaidah, hati-hati. Ilmu itu ada dua. Ilmu fadail dan ilmu masail. Ilmu fadail adalah keutamaan. Sedangkan ilmu fadail, ilmu masail adalah ilmu tentang caranya. Misalnya sholat. Keutamaan sholat itu kalian boleh berbicara tentang keutamaan sholat. Tapi hati-hati. Jangan berbicara cara sholat. Katanya, kata mereka, kalau kita sudah bicara cara sholat, akan terjadi perselisihan. Sunnah, bid'ah. Sholatnya terserah mereka. Yang penting kita terangkan keutamaannya. Dilarang untuk bicara masail. Dilarang untuk berbicara tentang cara sholat, cara puasa, yang sunnah mana, yang bid'ah mana, enggak boleh. Mirip kan dengan ikhwanul muslimin. Jangan saling salah menyalahkan. Bebas, semua benar. Yang salah adalah yang tidak sholat. Begitu. Ikhwan ibn a'azukullah, maka sebidah apapun, sesalah apapun, mereka enggak peduli. Karena itu ilmu masail. Kita hanya bicara ilmu fadail. Ikhwan ibn a'azukumullah. Ditambah lagi riwayat-riwayat di dalamnya banyak daif, maudhu' dan lain-lain. Ada buku khusus yang ditulis oleh Syekh Tuwaijiri. Dan Syekh Tuwaijiri ini pernah husnudzon sama jemaat tabligh. Sehingga dia ikut. Oh, bagus sekali nasihati orang. Saya ikut. Beliau nasihati. Tapi menasihatannya masalah tauhid. Hati-hati dari syirik. Masalah sunnah. Hati-hati dari bid'ah. Ditegur oleh pimpinannya. Ditegur sekali dua kali. Akhirnya dikeluarkan. Gak boleh ikut lagi. Baru dia faham isinya kayak apa jemaat tabligh. Maka dia tulis buku tebal tentang penyimpangan jemaat tabligh. Al-Qawlul Baligh, ucapan yang jelas pada jemaat tabligh. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka menginginkan agar semua orang diam dari kemunkaran, diam dari kesyirikan, diam dari kebid'ahan, diam dari kesalahan. Padahal hadis menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang lihat kemunkaran, tegur. Siapa yang melihat kesalahan, ingatkan itu salah, yang benar ini. Sebagai rahmat untuk seluruh alam. Barakallahu fikum. Sehingga kemiripan antar mereka, jemaat tabligh ataupun ikhwan muslimin, adalah kemiripannya untuk mengubur inkarul munkar. Mengubur pembahasan yang mengingkari kemunkaran-kemunkaran, terutama yang paling besarnya, kesyirikan atau kebid'ahan atau kesesatan. Agar bisa menyatukan manusia seluruhnya dalam kelompok mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.